الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa Surah 3 Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriringan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari pertama bagi kita untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita berpuasa di Indonesia serentak semua, sehingga ini menjadikan suatu ibadah yang bersama tanpa ada perbedaan antara kalangan kaum muslimin. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di dalam program Surau TV selama bulan Ramadan, kita akan melaksanakan kajian rutin, yaitu yang kita isi sore menjelang berbuka. Pembahasan kita adalah kita ambil dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kita akan membahas tentang kitab Siyam, karena sehubungan dengan kita berada dalam puasa Ramadan adalah kita berilmu tentang ibadah ini. Yang pertama adalah babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab yaitu tentang kewajiban puasa Ramadan dan waktunya. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bulan Ramadan merupakan rukun dari rukun Islam, dan dia adalah fardu dari fardu-fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban puasa bulan Ramadan merupakan pengetahuan di dalam agama yang mau tak mau harus diketahui, dan tidak bisa ditolak oleh seorang muslim bahwa dia tahu puasa bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Hal ini ditunjukkan oleh kitab dan sunnah serta ijma' ulama tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Legalitasnya dari kitab dan sunnah serta ijma'. Adapun dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam ayat di atas terdapat kitab kutiba 'alaikum shiyam. Makna dari kutiba ay furida, diwajibkan. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan adalah dia berpuasa. Ini adalah perintah, dan perintah adalah untuk wajib. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, legalitasnya berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas lima, dan Nabi menyebutkan di antaranya yaitu shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Hadis-hadis yang menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan dan keutamaannya sangat banyak sekali dan sudah terkenal. Kemudian kaum muslimin telah sepakat, ijma' kaum muslimin atas wajibnya puasa bulan Ramadan, bahwasanya siapa mengingkari kewajibannya dia adalah kafir. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah disyariatkannya puasa? Sesungguhnya di dalam diwajibkannya puasa, terdapat di dalamnya adalah tazkiyah linafs, mensucikan jiwa, watathiran, membersihkannya, watanqiyatan, dan membersihkannya, ya, mensucikan, membersihkan dari akhlak-akhlak atau noda-noda yang jelek. Karena puasa itu akan menyempit ruang mengalirnya syaitan di dalam tubuh manusia. Karena manusia, karena syaitan mengalir tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Maka apabila manusia itu makan dan minum atau minum, maka jiwanya akan punya potensi untuk mengikuti syahwatnya. Namun apabila syahwatnya lemah, keinginannya akan menjadi lemah. Maka semangatnya atau anganannya akan semakin kecil, ya. Kalau seandainya dia banyak makan, ya, jiwanya tadi akan lebih terbuka untuk syahwat, akan motivasi untuk ibadah akan semakin kecil. Maka puasa sebaliknya, puasa, dengan puasa dia menahan makan dan minum, maka syahwatnya terkendalikan, ya, dan keinginan untuk ibadahnya semakin meningkat. Hikmah yang lain bahwasanya dalam puasa terdapat sikap kesederhanaan di dunia dan meminimkan syahwat di dalam di dunia serta dorongan motivasi di akhirat. Di dalam puasa juga terdapat dorongan untuk rasa kepedulian kepada orang miskin, rasa merasakan kesusahan mereka, kesulitan mereka, ya. Hal ini dirasakan oleh orang yang merasakan puasa. Ketika dia berpuasa, dia merasakan haus, dia merasakan lapar, sebagaimana dirasakan oleh orang-orang miskin ketika makanannya serba kurang, dan malahan mereka merasa kelaparan dulu baru terkadang dia mendapatkan makan. Karena kalau kita lihat puasa di dalam syariat, ya, hakikatnya adalah menahan diri. Imsak itu secara bahasa, secara syariat adalah menahan diri dengan niat, ya, menahan diri, yang diri dengan niat dari hal-hal yang khusus, ya, dari makan dan minum serta jima dan hal-hal yang lain yang seharusnya seorang menahan dirinya. Lalu dia juga harus menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, seperti sifat yang keji atau kefasikan selama dia puasa. Dia jauhkan dirinya dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa. Kalau kita lihat puasa, kewajiban puasa itu dimulai dari setiap hari, dimulai dari terbitnya fajar tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar tsani atau fajar yang kedua itu adalah cahaya putih yang membelintang di ufuk timur, ya, bukan ke atas dia, tapi membelintang. Sampai berakhir puasa itu dengan tenggelamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma katabullahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadhu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Thumma aqimu as-siyama ila al-layl." Fal'ana bashiruhunna. Sekarang yakni pada malam hari. Kawilah istri-istri itu. Wabtagu ma katabullahu lakum. Carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya setelah betul-betul jelas putihnya siang dari malam hitamnya malam, berarti betul-betul terbit fajar. Maka itulah awal kewajiban kita berpuasa. Kita wajib menahan diri kita dari makan dan minum dan syahwat, ya, yaitu jima, sampai terbenam matahari. Kewajiban puasa bulan Ramadan dimulai apabila sudah diketahui kepastian masuknya bulan tersebut. Masuknya bulan Ramadan diketahui dengan tiga cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Ya, dengan ru'yatul hilal, dengan langsung melihat hilal. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahr falyashum." Siapa di antara kalian melihat bulan, hendaklah dia berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi," puasalah karena melihatnya. Maka siapa yang melihat dengan hilal dengan dirinya sendiri, dia lihat, maka wajiblah dia berpuasa. Yang kedua, ada dengan kesaksian seseorang terhadap penglihatan itu atau pemberitahuan tentang penglihatan. Maka dikerjakanlah puasa disebabkan oleh ada orang yang adil, yang mukallaf, yang melihatnya. Maka cukuplah dari pemberitahuan orang yang adil tadi, yang bisa diterima kesaksiannya. Maksudnya dia pernah melihat, atau dia melihat ilah, maka penglihatannya diakui. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Tara annasul hilala," manusia saling melihat hilal. "Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu," aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya. "Fasama wa amara an-nas bisiyami," beliau puasa dan beliau menyuruhkan kepada manusia untuk mengerjakan puasa. Hadis ini dari Abu Daud dan yang lainnya. Jadi mengikuti kesaksian atau menerima kesaksian atau menerima berita. Yang ketiga, menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Hal ini kalau seandainya kita tidak bisa melihat hilal pada malam ke-30 ya, dari Syaban. Seiring dengan adanya hal yang menghalangi untuk melihat. Ya. Karena tidak bisa melihat dan adanya hal yang menghalang seperti awan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asy-syahru 29 yawman." Bulan itu 29 hari. "Fala tasumu hatta tarawh." Jangan melihat sampai kalian melihatnya. "Wala tuftiru hatta tarawh." Jangan kalian berbuka atau menyelesaikan puasa Ramadan sampai kalian melihatnya. "Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila terjadi ya, awan, maka takdirkanlah baginya. Makna takdir ai atimmu syahr Syaban 30 yawman, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Juga dalam hadis Abu Hurairah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ghumya 'alaikum syahr fa'uddu 30." Apabila ya, bulan itu tidak kelihatan kan awan, maka sempurnakan bilangnya menjadi 30. Baik. Kepada siapa puasa diwajibkan? Yalzamu shaum Ramadan. Wa yalzamu shaum Ramadan kullu muslimin mukallafin qadirin fala yajibu 'ala kafir. Diwajibkan puasa Ramadan setiap muslim yang mukallaf. Yani yang telah dibebani. Yani yang telah baligh. Qadir, yang telah mampu. Fala yajibu 'ala kafir, maka tidak wajib kepada orang kafir. Ya. Wala yasihu anhu, tidak sah badainya. Bagi orang kafir tidak sah puasanya. Ya, fa in taba fi asna' fi athna' ash-shahr shoma al-baqi wa lazim qada'uhu ma sabaqa hal kufr. Kalau seandainya dia bertobat, dia masuk Islam pada pertengahan bulan, maka dia berpuasa sisa bulan yang ada dan tidak harus dia mengqadha puasanya pada kondisi dia dulunya kafir. Baik. Kemudian tidak diwajibkan puasa kepada orang yang kecil, yang belum baligh, namun puasanya sah, ya, bagi puasa orang anak yang mumayyiz, yang bisa membedakan hak dan batin. Maka di dalam status mereka, yakni anak kecil ini, puasa itu adalah nafilah, puasa itu adalah tambahan. Kemudian tidak diwajibkan kepada orang gila, kalau seandainya dia puasa gila, orang gila puasa pada saat dia gila, maka puasanya tidak sah, karena tidak ada niat. Dan tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang sakit, maka dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Atau dalam keadaan musafir, dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka tidak wajib bagi mereka. Kemudian ya, apabila dia sudah sehat, maka pada saat dia sehat dia wajib mengqadanya. Apabila dia tidak musafir lagi, dia wajib mengqadanya. Kewajiban berpuasa diarahkan kepada orang yang mukim dan orang yang wal musafir, wal sahih, wal mara, wal marid, wal tahir, wal haid, wal nufasa, wal mugha alaih, inna haulai kulluhum yajibu alaihim as-sawm fi dhimamihim bihta annahum yukhatabuna bis-sawm la ya'taqiduna wujubahum fi dhimamihim. Jadi khitab perintah untuk berpuasa itu meliputi semuanya, orang sakit, orang yang sehat, ya, orang yang mukim, orang yang musafir dan seterusnya. Maka di dalam secara tugas atau tanggung jawab mereka wajib mengerjakan puasa. Ya. Namun kalau kita lihat apakah dia menunaikan ada atau qada, apakah dia tunaikan sebagai ada atau qada, di antara mereka ada yang dituntut untuk berpuasa di bulan itu sendiri sebagai adaan, penunaian, yaitu orang yang sahih, orang yang sehat, orang yang muqim, ya, kecuali orang haid dan nifas. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mengqadha saja, yaitu orang haid dan orang nifas. Dan orang yang sakit yang tidak mampu untuk menunaikan puasa, akan tetapi dia hanya mampu untuk mengerjakannya sebagai qadha, sebagai ganti. Ya, di antaranya ada yang dipilih, memilih dia puasa atau tidak, yaitu ketika orang musafir dan orang yang sakit, yang dimana ya memungkinkan dia berpuasa walaupun ada sebagian dari beban. Ya, maka kalau kita lihat hukum asal, puasa itu diwajibkan kepada semuanya. Ada yang diwajibkan sebagai ada, ada yang diwajibkan kepada qadha. Siapa yang berbuka disebabkan oleh uzur, kemudian uzur itu hilang pada siang Ramadan, seperti orang musafir, dia datang dari safarnya, atau orang haid dan nifas, dia suci, atau orang kafir apabila dia puasa, apabila dia masuk Islam, orang yang gila apabila dia sembuh dari gilanya, orang yang anak kecil sampai dia baligh, ya, maka masing-masing mereka wajib menahan diri, ya, pada sisa hari tersebut dan mengqadanya. Maksud di sini adalah orang yang membatalkan puasa atau berbuka dari puasa disebabkan uzur, ya, maka dia boleh untuk tidak melakukan secara ada, tapi dia harus membayarkan sebagai qadha. Apabila sudah ada membuktikan bahwasanya masuknya bulan pada siang Ramadan, maka kaum muslimin menahan dirinya pada saat itu, ya, dari makan dan minum, dan dia mengganti hari tersebut setelah Ramadan. Maksudnya begini, kalau sudah masuk saat tanggal 1 Ramadan ini, namun kemarin tidak kelihatan, taunya sekarang kelihatan siang Ramadan bulannya, maka dalam hal ini seorang muslim tidaklah dia menahan dirinya dari makan dan minum sampai tenggelam matahari sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan, dan puasanya pada saat itu diganti pada waktu yang lain. Misalnya belakang Allah Subhanahu wa taala, maka ini kewajiban dari puasa sebagaimana yang kita sebutkan di bab yang pertama dari kitab Shalah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan topik yang berbeda dari kitab yang sama. Pemirsa, bila kalau Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan di sini, kita masuk kepada tanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, ya, kirimkan pertanyaan ke WA 0859 7272 7277. Hanya di WA saja, 0859 7272 7277. Nah, sambil menunggu, ya, baik, ini ada pertanyaan, ya, mungkin di luar tema. Pertanyaannya, apakah sholat tarawih yang dilakukan 4 rakaat dengan melakukan tasyahud tasyahud awal, adakah dalil, Ustaz? apakah solat sunat lainnya yang dilakukan 4 rakaat juga ada dalilnya? Ya. Pertama, solat sunat itu dua-dua. Dan kita dilarang untuk mengerjakan solat sunat seperti solat wajib. Maka kalau 4 rakaat bukan berarti pada rakaat kedua kita tasyahud awal. Enggak. Ya, kalau kita lihat dia harus kalau puasa dia kalau 4 rakaat seterusnya 4 rakaat 1 rakaat 2 3 4 baru dia salam. Akan tapi pendapat yang terkuat di dalam masalah puasa salat tarawih itu adalah salat tarawihnya adalah dua-dua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, salat sunat di salat sunat al-isyraq itu apakah dikerjakan oleh orang yang salatnya di masjid saja atau boleh juga dengan orang yang salat subuhnya di rumah? Jam berapa waktunya? Terus waktu salat duha itu mulai jam berapa dan sampai jam berapa? Bolehkah bayar pajak kendaraan dengan uang jasa bank? Pertama, solat isyraq. Solat isyraq itu adalah solat duha dia. Tapi diiringi dengan solat di masjid. Apakah itu hanya bagi orang yang solat di masjid saja atau orang yang solat di rumah juga? Jawabannya hanya di masjid saja, karena dikaitkan. Dan begitu yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Taim. Pertanyaan yang kedua, waktu duha kapan mulai? Yaitu 1/4 jam setelah terbit matahari. 1/4 jam setelah terbit matahari. Ya, sampai sebelum matahari tergelincir. Jadi ketika matahari sepenggalan kita, ya, satu tombak di ufuk timur, itu kurang lebih 1/4 jam. Ya, itu sudah bolehkan kita sholat duha, dan sebabnya sholat duha adalah ketika tanah dirasakan panas oleh anak unta, yaitu jam 10-11. Ya. Berakhirnya adalah sebelum tergelincir matahari ke barat. Wallahu a'lam. Bolehkah bayar pajak kendaraan dengan uang jasa bank? Uang jasa bank itu adalah riba. Kemudian ketika kita bayar pajak kendaraan, kita kan punya kewajiban kita tuh. Apabila kewajiban kita diambil dari uang riba, maka kita yang bertanggungjawabkan dari mana sumbernya dan kemana dibayarkannya. Untuk ibu hamil, afdalnya tetap berpuasa atau tidak? Saya tegaskan bahwasanya ibu hamil dan menyusui wajib berpuasa. Berbeda dengan orang tadi kan sudah kita sebutkan. Semua orang ini diwajibkan untuk berpuasa. Ada kewajiban yang ada kewajiban yang qada, ada orang itu memilih. Ya, ada kewajiban yang ada semua orang kecuali dari orang yang dikecualikan. Itu ada, yakni pada waktu Ramadan. Ada yang qada. Orang yang mengerjakan puasa qada itu adalah orang yang haid dan nifas. Berarti bulan puasa Ramadan tidak boleh dia berpuasa. Ya, tapi puasanya adalah ada belakangan. Adapun orang yang diberikan pilihan adalah orang musafir dan orang yang mukim. Dia mau puasa atau tidak puasa. Ya. Adapun ibu hamil menyusui wajib berpuasa. Kapan boleh dia tidak berpuasa? Kalau seandainya kondisinya tidak memungkinkan, khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap adanya. Jadi bukan status hamil dan menyusui membolehkan berbuka, tidak. Tapi statusnya adalah wajib. Yang membolehkan dia untuk berbuka adalah kondisi dia ketika dia khawatir terhadap anaknya atau khawatir terhadap dirinya. Ya. Maka dia boleh berbuka. Kalau dia berbuka, apa yang dilakukannya? Nanti juga ada bagian yang kita pelajari. Di antara ulama ada mengatakan mengkobaknya, ada di antara ulama bayar, mengatakan bayar fidyah saja. Baik. Apakah seorang akhwat sholat wajib? Apakah boleh seorang akhwat sholat wajib dan sholat tarawih mengikuti imam dari rumahnya sebab rumahnya dekat dengan masjid? Sholat anak duduk Ustaz dan agak susah jalan. Tidak bisa, karena antara makmum dengan makmum tidaklah dia bisa melihat dan tidaklah dia berada di ruangan masjid. Ya, rumahnya bukan bagian dari masjid. Jarak rumah ada 3 rumah. Ya, suara imam jelas kedengaran, apalagi pakai mic. Ya, maka tidak boleh dia sholat fardu, walaupun termasuk juga sholat sunat, tidak boleh dia dari rumahnya, karena dia tidak tahu imam mengerjakan apa. Ya, jangan-jangan imam berdiri, dia duduk, imam duduk dia sujud. Ya, dia tidak bisa mengikuti gerakan imam. Wallahu a'lam. Apakah sahih sebelum sahur berwudu dan begini tata cara lakukan salat tarawih ketika ketinggalan rakaat? Apakah sahih? Ya, sebelum sahur berwudu, enggak sahih. Kecuali kalau Anda dalam keadaan junub, maka dianjurkan bagi orang yang kedang junub ingin makan, adalah dia berwudu dulu. Ya. Bagaimana tata cara lakukan salat tarawih ketika ketinggalan rakaat? Ketika kita ketinggalan rakaat, salat rakaat pertama, rakaat yang kita temui itulah rakaat kita yang pertama. Ya, kalau salatnya 2 rakaat, maka kita masbuk pada rakaat kedua, berarti itu adalah rakaat kita pertama. Lalu kita tambah 1 rakaat lagi. Kalau seandainya kita sholat di 4 rakaat, maka rakaat berapa kita temukan, itu adalah rakaat kita yang pertama. Lalu kita sempurnakan sholat kita. Wallahu a'lam. Bagaimana bacaan wirid yang maksurat atau sesuai dengan sunnah? Baik, lebih baik kita mengikuti hadis-hadis yang jelas dalam kita berzikir, ya, pagi sore, ya, zikir setelah sholat. Buku yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani itu sudah cukup baik, ya. Dan itu kita lakukan insyaallah, ya, kita lihat dari dalilnya ada jelas di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik. Ana seorang ikhwan dan waktu masih SMA, dari mulai kelas 1 SMA hingga tamat SMA, puasa ana di bulan Ramadan tidak penuh Ustaz, karena ajakan teman-teman yang nakal untuk membatalkannya. Jadi bagaimana cara menggantinya Ustaz, sedangkan ana tidak ingat lagi berapa puasa yang ana batalkan selama ana masih SMA itu Ustaz, mohon dijelaskan. Iya, kita rasa-rasakan aja lagi berapa sih kira-kira yang pernah kita batalkan, ya, Kemudian setelah itu kita bertobat kepada Allah tentunya, dan setelah Ramadan kita perbanyak puasa sunat. Kita pajak puasa sunat, karena puasa sunat akan menyempurnakan puasa wajib. Tapi bukan, maksudnya bukan qadha, bukan mengqadha. Yang qadha lain lagi. Angka-angka yang sudah kita ketahui itu adalah kita qadha. Kemudian yang ragu itu kita dengan puasa sunat saja. Saya, ibu saya menjadi tukang urut bayi. Setiap mau lebaran ibu saya dikasih zakat fitrah oleh ibu bayi tersebut. Lalu bagaimana hukumnya? Kalau seandainya memang kita ibu kita ini adalah orang yang memang berhak mendapatkan zakat, ya, seperti keadaannya adalah miskin, maka boleh. Ya, walaupun orang yang pernah mendapatkan jasa kita. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya tidak termasuk yang boleh menerima zakat, jangan diterima zakat. Ya, karena zakat ada kepada orang yang miskin. Kalau lupa minum saat berpuasa, Buya, apa sunnahnya? Sudah. Kalau seandainya kita minum nih, lalu setelah minum kita lupa, sudah. Jangan dikeluarkan apa yang ada di dalam. Kalau dikeluarkan apa yang di dalam, dia akan menjadi batal. Biar aja. Tapi kalau seandainya pas airnya sedang di mulut, ingat puasa, dibuang. Ya. Tapi yang di dalam enggak perlu dikeluarkan. Ya, ini maksudnya dalam perut. Kalau di dalam mulut, dikeluarkan. Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syarib falyutimma shaumahu." Ya. Fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang lupa dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan memberinya minum. Pertanyaan, kalau kita sholat tarawih 4-8 rakaat dengan 2 rakaat salam, niatnya 4 kali Ustaz atau setiap 2 rakaat? Niat kita ini apa? Niat kita adalah tekad. 2 rakaat yang kita kerjakan ini untuk sholat tarawih atau untuk sholat apa? Maka itulah namanya niat. Ya, tidak perlu kita ucapkan sengaja saya sholat 2 sholat tarawih. Ya enggak. 2 rakaat yang kita kerjakan ini, ya, sholatnya untuk apa? Niatnya di hati. Keinginan kita untuk tarawih, maka itu adalah tarawih. Ya. Jadi untuk setiap kali mau sholat kita pasang niatnya. Ya, setiap sholat kita pasang niatnya. Wallahu a'lam. Zakat fitrah, bolehkah pakai uang atau makanan pokok? Harus makan pokok, jangan pakai uang. Karena zaman Nabi ada uang, dinar dan dirham, dan tidak pernah Nabi mengisyaratkan untuk pakai uang. Ya, malahan di Nabi menyuruhnya untuk pakai makanan pokok. Maka makanan pokok, insya Allah saya jamin jika kita ikhlas, maka zakat kita diterima. Tapi kalau seandainya dengan uang, walaupun kita seikhlas-ikhlasnya, tidak ada yang menjaminnya untuk diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu'alam. Saya penderita asam lambung. Kalau terlambat makan, akan kambuh. Hari ini saya paksa puasa tahan, Ustaz. Tapi pas berbuka, sudah tidak ada nafsu makan. Sudah kambung asam lambungnya, kambuh asam lambungnya. Bagaimana solusinya Ustaz? Saya takut tinggalkan puasa. Jika lebih baik kita berkonsultasi dengan dokter yang amanah. Jika kondisi kita seperti ini dan kita berkepanjangan punya penyakit seperti ini, berarti kita bayar fidyah, ya, karena ini namanya penyakit yang berkepanjangan, ya. Maka kita bayar fidyah saja. Kalau seandainya itu yang disarankan oleh disarankan oleh dokter. Apabila di suatu kampung ada masjid lama, akan tapi ada jamaah yang berlain pendapat dan jamaah itu membuat masjid baru, apakah hukumnya? Tolong jawab Buya. Pertama, masjid gunanya adalah kita untuk berkumpul dan untuk kita untuk melaksanakan ibadah. Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat walaupun berbeda dengan kita. Kata Nabi SAW, sallu wa alih bid'atu wa salah, sholatlah, bid'ahnya untuk dia. Ya, kecuali kalau seandainya memang kondisi menuntut untuk bisa kondisi untuk mengerjakan membuat masjid satu lagi, ya, tanpa menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya, adapun kalau seandainya, ya, terjadinya perpecahan, tentu ini tidak diinginkan. Kalau seandainya sudah ada masjidnya keduanya dan keduanya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka masjidnya tidak apa-apa. Kalau ada satu yang mengikuti sunnah, yang satu tidak, ya kita terserah mau mengerjakan masjid solat di mana, yang dekat dengan masjid yang menjalankan sunnah, tentu itu akan lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena lebih akan mengantar kekhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika ada pengurus masjid yang menerima zakat fitrah dengan bentuk uang, Ustaz? Pengurus masjid ini apa statusnya? Apakah dia menjadi wakil kita? Boleh kita memberikan uang kepada dia, tapi dengan catatan dia harus rubah uang dengan uang. Uang dengan makanan maksudnya. Kita kasihkan uang kepada dia, lalu dia rubah menjadi beras. Lalu beras itulah dibagikan kepada fakir miskin. Ya, tapi kalau seandainya uang juga yang akan dibagikannya, jangan. Jangan kita memberikan uang kepadanya kalau seandainya kita ingin ibadah kita yakin diterima. Wallahu a'lam. Kalau bayar fidyah, bolehkah memakai uang? Tidak juga. Tidak pakai uang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin. Kalau kasih uang, kalau apalagi yang mau menerima laki-laki, nanti belikan rokok. Ya, atau belikan yang lain. Sementara dalam Al-Qur'an dikatakan fidyatun ta'amu miskin, yaitu fidyah sebagai makanan bagi orang miskin. Bila di masjid tahlil, di masjid tahlilan, apakah kita zikir sendiri atau kita langsung pulang, Ustaz, karena agak ribut? Kalau seandainya kita sudah selesai sholat, maka kita boleh berzikir di situ, boleh berzikir sedang berdiri dan sedang berjalan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, dengan berdiri. Qu'udan, dengan duduk. Wa'ala junubikum, dalam kondisi berbaring. Nah, kondisi kita menyikapi hal yang seperti tadi di masyarakat kita, tentu tidaklah kita bijak. Kalau seandainya ketika mereka tahlilan, kan masih bisa kita berzikir. Kalau seandainya keluar kita pada saat itu menjadikan catatan bagi orang, menjadikan hubungan tidak menjadi baik, atau menyebabkan kita dituduh dengan bermacam-macam, maka saran saya lebih baik kita duduk, kita berzikir masing-masing, ya, tidak mengikutinya, ya, dan itu adalah lebih baik dan lebih bijak. Wallahu ta'ala alam. Kalau ibu hamil tidak puasa, boleh dibayar dengan fidyah, Bu, ya? Jika ibu hamil tidak puasa, kenapa dia tidak puasa? Ibu hamil dan ibu menyusui wajib berpuasa. Ya, ibu hamil dan ibu menyusui wajib berpuasa. kecuali kalau dia khawatir terhadap dirinya karena lemah, takut, ya, atau khawatir terhadap janinnya karena fisiknya lemah, dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh dia berbuka. Lalu apa yang dilakukannya setelah itu? Ada di antara ulama mengatakan harus membayar fidyah, ya, harus mengqadanya, ya, dan ini adalah bagian yang akan kita pelajari. Dan sebagian ulama ada memandang bahwasanya itu cukup dengan membayar fidyah, ya, silahkan dipilih salah satunya. Wallahu a'lam. Di masjid dekat rumah ana biasanya setiap subuh tidak ada kunut, dan sekarang merutinkan kunut nazilah. Apakah ana harus mengangkat tangan atau diam saja ketika kunut? Kalau itu adalah kunut nazilah, maka kita mengikutinya, ya, dan mengaminkannya. Bagaimana menghilangkan rasa takut di hati atau was-was? Rasa takut ini apa? Was-was ini apa? Apakah was-was misalkan, ini wudu saya sah atau tidak, ya? Atau solat saya ini sah atau tidak, ya? Maka hendaklah kita tambah ilmu kita. Apa yang menyebabkan solat kita dan wudu kita tidak sah? Kalau seandainya kita was-was, bahwasanya ini keluar enggak air dari di celana saya atau tidak, ya? Kalau itu yang was-wasnya di situ, maka ketika kita cebok, kita bercikan air ke celana kita. Ketika kita merasa air, ada air, maka kita yakin itu adalah basah karena kita bercikan. Kalau kita was-was, apakah perut kita berbunyi, apakah keluar sesuatu atau tidak, batal enggak wudu saya atau masih tetap ada wudu dan seterusnya, maka caranya adalah kita tidak menghiraukan yang tadi kecuali sampai kita mencium aroma atau mendengar suara, yakni mencium bau kentut atau mendengar suara kentut, maka baru kita bisa membatalkan. Tapi kalau hanya subah was-was saja, maka jangan hiraukan, itu adalah bagian dari syaitan yang menggoda kita, ya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat ini. Kalau was-was ibadah kita diterima atau tidak, ini bagus untuk menuntut kita selalu berdoa kepada Allah agar kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalanku, ya. Wallahu a'lam. Dari Pangkalan Kota Baru. Wah, ini dari ombak ini, ya. Pada umum di Pangkalan solat tarawihnya 4-4-3. Apakah hukumnya? Ini bagian dari khilaf ulama. Menurut saya, yang lebih afdal dan lebih kuat itu adalah solat tarawihnya 2-2-2. Tapi kalau seandainya ada yang mengerjakan 4-4, nah, tidak apa-apa, diikuti saja, ya. Karena berdasarkan hadis yang mana hadis Aisyah, dan itu sebagai dalil mereka, ya, bahwasanya Nabi mengerjakan 4 kemudian 4 kemudian 3. Bolehkah saat berpuasa siang kita tidur? Boleh, ya, boleh kita tidur, tidak ada larangan tidur, ya, ketika berpuasa. Ya, jadi boleh tidur. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat tarawih sendirian di rumah? Bagaimana dengan caranya atau berapa rakaat? Sholat tarawih boleh di rumah. Sholat tarawih kita kerjakan 11 rakaat. 8 untuk tarawihnya, 3 untuk witirnya. Dikerjakan 2-2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sampai 8. Kemudian 2 rakaat untuk witir kita ditambah satu rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya salat wanita salat tarawih di masjid? Boleh. Boleh salat tarawih di masjid. Ya. Apa hukumnya laki-laki yang bekerja di malam hari untuk sholat tarawih sendirian? Jika sholat di masjid meninggalkan pekerjaan, apakah hukumnya boleh? Laki-laki sholat di rumah boleh. Sholat tarawihnya di rumah boleh. Lah perempuan sholat tarawihnya di masjid boleh. Tapi perempuan lebih afdal ada di rumah, bagi laki-laki adalah di masjid. Ya. Kalau seandainya tadi mengakibatkan kalau dia ke masjid, dia meninggalkan pekerjaan, di mana pekerjaan itu dia dapatkan gaji dia, maka tidaklah dia kerjakan pekerjaannya dan dia sholat tarawih di rumahnya sendirian. Wallahu a'lam. Ana Erpinda dari Katiagan, Pasaman Barat, Ustaz. Anda mau tanya, apa hukumnya berdoa bersama setelah berdoa sesudah sholat berjamaah di masjid atau di musala? Sholat doa itu sendiri-sendiri, nggak ada pernah Nabi mengajarkan doa bersama setelah sholat. Ya, setelah sholat fardu tidak pernah Nabi mengajarkan doa bersama. Doanya sendiri-sendiri. Anda punya kebutuhan. Si fulan punya kebutuhan yang berbeda, ya ini punya kebutuhan yang berbeda. Maka andalah dia berdoa kepada Allah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang satu pengen dapat anak, yang satu belum punya belum nikah, dia pengen mendapatkan istri, yang satu pengen mendapatkan suami, ya kan berbeda-beda kebutuhannya. Yang satu anaknya sakit, dia pengen anaknya sehat dan seterusnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keinginan masing-masing. Wallahu a'lam. Dari A Silaban dari Taput, ya, bolehkah membaca salawat dan zikir bersama saat sholat tarawih dalam sholat tarawih? Kalau tidak, lalu apa yang kita lakukan di antara sela dua rakaat? Dan bagaimana hukum zakat fitrah yang disisakan sebagai keperluan kas masjid? Antara dua rakaat ke dua rakaat berikutnya tidak ada yang kita kerjakan, kecuali mungkin kita berdoa, silakan. Tapi tidak ada ritual tertentu, tidak ada selawat, tidak terpimpin. Salat tarawih kita juga tidak ada iqamatnya, tidak ada ucapan salatu tarawih rahimakumullah la ilaha illallah, enggak ada itu dicontohkan oleh Nabi. Itu kan sama dengan iqamat, ya. Kemudian adapun zakat fitrah yang disisihkan untuk keperluan kas masjid, enggak boleh. Karena masjid tidak termasuk orang berhak atau bagian yang berhak untuk menerima zakat. Yang menerima zakat fitrah itu adalah fakir miskin. Maka tidak boleh dijadikan sebagai kas masjid. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan pikiran dari zina? Segera menikah. Ya. Segera menikah. Kalau sudah menikah, segera mendekat dengan istri. Ya. Kalau tidak cukup dengan satu istri, cari istri satu lagi. Karena seorang laki-laki dibolehkan untuk menikah lebih dari satu istri. Itu dalam syariat. Ketika kita ada keinginan untuk melakukan berzina yang seperti ini, ingat pesan Nabi SAW kepada seorang pemuda yang mengatakan, ya Rasulullah, beri aku izin untuk berzina. Lalu Nabi panggil dia, sini. Lalu dia Nabi berbicara pelan-pelan. Apakah kamu ridha kalau seandainya orang lakukan seperti itu kepada ibumu? Enggak mungkin, enggak, saya tidak ridha. Begitu juga dengan orang lain. Ya, pasti berzina itu adalah dengan perempuan, kan? Ya. Mungkin dia ada status ibu bagi orang lain, atau saudari bagi orang lain, atau anak bagi saudara lain, atau kakak bagi saudara lain. Maka dihitung oleh Nabi saat masing-masing setelah itu. Dia mengatakan, tidak. Ketika disebutkan, apakah kamu ridha kalau itu dilakukan pada saudarimu? Oh tidak, katanya. Begitu juga orang lain. Sampai disebutkan oleh Nabi semuanya, lalu Nabi pegang dada orang itu, lalu Nabi mengatakan, Allahumma, Allah maghfir zambahu wa tahir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Akhirnya setelah itu orang tadi sangat benci dengan zina. Wallahu alam. Apakah niat puasa setiap malam, Ustaz? Ya, puasa Ramadan niatnya semenjak malam atau setiap malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat bermalam dengan niatnya, dengan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Ya. Maka hendaklah seorang meniatkannya setiap malam. Niat itu apa? Tekad yang ada di hati, keinginan, maksud hati, itu dinamakan dengan yang dimakan dengan niat. Wallahu alam. Bagaimana agar kita tidak putus asa dengan rahmat Allah? Kadang setelah melakukan sebuah dosa timbul rasa malu untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan Muhammad, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap hari, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah membentangkan tangannya siang hari agar yang malam, orang yang berbuat jahat malam hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa pada siang hari dia bertobat. Wallahu alam. Kalau batalin puasa Ramadan di siang hari pakai makanan, bukan dengan jima, tapi habis itu jima, apakah dapat kafarat puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Ya. Apa alasannya untuk membatalkan puasa tadi? Jangan-jangan dia membatalkan puasanya gara-gara dia berniat dia berjima, dia akali dulu, dia makan dulu, baru dia berjima. Ya, maka dia membayar kafarat. Ya, kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu 60 orang memberi makan 60 orang fakir miskin. Bolehkah memberikan zakat kita kepada keluarga yang kurang mampu namun kita tidak mengetahui bagaimana ibadahnya seperti sholat atau tidak? Ulama mengatakan zakat ini adalah untuk membantu seorang taat kepada Allah. Memberikan zakat kepada karib kerabat kita atau keluarga kita yang membutuhkan, bagus. Ya, karena dia nilainya adalah sedekah. Yang kedua, nilainya adalah silaturahim. Apalagi kalau seandainya kita mengetahui dia adalah orang yang taat. Kalau kita tidak taat, kita ketahui ketaatannya, maka hendaklah kita berikan dan kita ingat-ingatkan dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Buya, saya Rijal dari Pariaman. Musala di tempat kami selesai sholat isya menjelang sholat terawih mengadakan ceramah. Mohon pencerahannya terhadap hal ini. Boleh. Ya, setelah sholat isya sebelum terawih ada ceramah karena berkumpulnya orang. Ya, silakan didengar ceramahnya dengan baik. Kalau seandainya ada mendapatkan ilmu di situ, ya alhamdulillah. Wallahu a'lam. Saya habis sholat subuh tidur, bangun sholat zuhur, apakah puasa saya sah? Makasih. Puasa, ya, asalkan setelah sholat subuh, ya, kemudian bangunnya zuhur, ya puasanya sah. Akan tapi banyak kekurang-kekurang kita dan hilangnya kesempatan bagi kita untuk beribadah. Di antaranya, pertama, Ibnu Abbas pernah melihat ada anaknya yang tidur setelah subuh. Kata beliau, apakah engkau tidur pada hari, pada saat dibagi-bagi rezeki? Ya, maka subuh itu, setelah sholat subuh itu adalah waktu dibagikan rezeki. Maka jangan kita tidur. Yang kedua, kesempatan kita untuk memperbanyak mencari pahala selama Ramadan, itu membaca Al-Quran, ya, melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Subhanallah, ya, ingat itu para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, perang yang pertama itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, puasa tidak menyebabkan mereka lemah, lelah, lesu di dalam beraktivitas. Wallahu a'lam. Bagaimana doa yang seharus sebagusnya doa berbuka? Sebelum berbuka baca bismillah. Setelah itu baru kita membaca, setelah minum ya kita membaca dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kalau mau maaf, apakah harus menjabat tangan? Enggak mesti. Minta maaf itu cukup dengan ucapan, maaf ya, kalau seandainya ada kesalahan saya. Kemarin saya begini-begini kepada Anda, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf, ya, karena itu ada kesalahan saya, dan seterusnya. Ya. Bolehkah berjima di bulan Ramadan di malam hari, Bu? Ya, boleh. Ya. Uhilla lakum laylatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Kunna libasul lakum antum libasul lahunna. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, 83, 84, 85, 86. Ya, 186. Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa arafatu, yakni mendekat kepada istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Baik. Ana Atha dari Malang, Jawa Timur. Afwan, bolehkah anaknya memberi zakat kepada orang tuanya yang janda? Enggak boleh. Orang tua adalah tanggung jawab anak. Orang tua ada tanggung jawab anak. Ahli waris punya tanggung jawab kepada yang mewarisi dan yang diwarisi. Ya, tidak boleh dia memberikan zakat kepada orang tuanya, tapi dia berikan nafkah kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Suami saya tidak melaksanakan sholat tarawih, tapi dia lebih senang sholat tahajud. Bagaimana hukumnya? Ya, berarti dia sholat malamnya, ya sholat malamnya. Dia tidak pergi ke masjid, tapi sholat di rumahnya, dan sholat tahajud malam itu adalah tarawih. Ya, qiyamul lail pada Ramadan. Wallahu a'lam. Boleh. Waktu menahan, apakah di waktu imsakiyah dengan sirine atau dengan azan? Taib. Ya. Mulai kita menahan itu dengan azan. Dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya, bukan dengan sirine. Sebab puasa itu mulai menandiri dari makan dan minum. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbitnya fajar ditandai dengan azan. Terbenam matahari ditandai dengan azan. Ya. Bukan menandiri dari makan dan minum, mulai dari bunyi sirine ke bunyi sirine itu bukan puasa, ya, tapi mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wallahu alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, pertanyaan masyaallah banyak, dan insyaallah kita kembali ketemu pada waktu yang sama insyaallah, mudah-mudahan jam 16.30 sudah kita bisa mulai. Pada hari ini memang sedikit terlambat karena terkait dengan teknis, dan insyaallah besok kita akan berusaha untuk on time pada waktunya. Selamat kita menjelang berbuka, jangan lupa doa, doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan insyaallah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu memulai puasa setiap hari dan mengakhirinya dan hal-hal yang terkait dengan puasa itu, ya. Wa jazakumullah khair, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.